الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاه وبعد. ما زلنا في قراءتنا تيسير كريم الرحمن في سورة الجن، سندخل في آيات العشرون في pada ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna ma'ad'u rabbi wa la usyriku bi rabbihi wa la usyriku bihi ahada. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna ma. Katakanlah wahai Rasul, ad'u rabbi. Saya menjelaskan dakwahku. Saya berdakwah Rabbi untuk Rabbku, wala usyriku bihi ahada, dan aku tidak menyekutukan padanya seorang pun. Kul inni la amliku lakum darra wala rasyada. Kul katakanlah, ini sungguhnya aku, wahai Muhammad. Sungguhnya Muhammad maksudnya. Sungguhnya aku, yaitu Nabi Muhammad, la amliku, tidak berkuasa, lakum menimpakan kepada kalian doran kejelekan, bahaya, wala rasyada, dan tidak pula mendatangkan petunjuk. Nabi SAW manusia biasa, yang tidak bisa memberikan mara bahaya kepada umatnya dengan kehendak Allah, dan tidak bisa memberikan hidayah, mendatangkan petunjuk. Fa inni abdun, kata Syekh, aku ini manusia biasa, laisa li minal amri, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur apapun, wala min atasarrufi syai', ya. Aku seorang hamba dan tidak memiliki sedikit pun kuasa dalam urusan manfaat dan bahaya, dan tidak memiliki kemampuan untuk mengatur takdir Allah SWT. Ini Nabi SAW abdun wala yu'bad, seorang nabi yang tidak pantas untuk diibadahi. Wa rasulun, dan beliau pun punya kekhususan seorang nabi, seorang rasul. Wa la yukadzab, tentunya tidak boleh didustakan. Ayat lanjutnya dalam ayat ke-22, kul inni la yujironi. Katakanlah juga wahai Muhammad, ini sungguhnya aku, la yujironi, tidak ada yang bisa melindungiku. Nabi tidak bisa memberikan manfaat dan bisa menolak bahaya kepada orang lain. Dan Nabi pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Minallah, dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada. Dan tidak akan memperoleh tempat pelindung selain darinya. Maksudnya, yang melindungi ya Allah SWT. Dan seorang Nabi pun, tentunya buat kaum muslimin semuanya, tidak ada yang bisa melindungi dari Allah. Yang bisa melindungi adalah dengan amal saleh, ketakwaan, dan keimanan. Kata beliau, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, di tafsiri, la ahada astajiru bihi, tidak ada seorang pun yang dapat aku jadikan dengannya. Yunqidhuni min adzabillah, yang bisa menyelamatkan dari azab Allah. Nabi sendiri tidak bisa melindungi dirinya dari azab Allah kalau memang itu ditakdirkan baginya. Tapi tentunya Nabi maksum, sudah dipastikan masuk surga dan tidak mendapatkan azab Allah. Seandainya saja Nabi mendapatkan azab, mendapatkan siksaan, dia pun tidak bisa melindungi dirinya sendiri. keluarganya sendiri, lebih-lebih lagi dirinya sendiri saja beliau tidak mampu karena manusia. Wa idza kana ar-rasul, apabila rasul yang merupakan makhluk alladhi wa akmalul khalqi, yang paling mulia, in kita mandang nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, la yamliku darran wala rasyada, tidak mampu mendatangkan madarat maupun petunjuk, tidak bisa ya melakukan mencegah musibah datang misalnya. Nabi pernah terkena sihir, nabi pernah diracun, nabi pernah luka tatkala perang, kejelekan sudah menimpa beliau, tidak bisa ditolak dengan takdir Allah. Walau rasyadah, dan rasulullah tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang ya yang beliau cintai pun tidak bisa, seperti paman beliau ya Abu Thalib ya, tatkala sekaratul maut, tatkala sekarat mau meninggal dunia, rasulullah mentalkin ya dengan ucapan kul ya ammi la ilaha illallah, ucapkanlah wahai pamanku la ilallah astahid ushidulaka biha innallah, saya akan bersaksi di depan Allah dengan ucapan la ilallah tadi. Namun karena pertemanan, pengaruh teman, fa'aba ayakula la ilaha illallah, Abu Thalib enggan untuk mengucapkan la ilallah, famata alal kufar, beliau atau dia meninggal dalam keadaan kekufuran. Rasulullah pun sempat mendoakan ampunan untuk pamannya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau itu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Masalah ikhwah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling sempurna pun tidak bisa mendatangkan, tidak mampu mendapatkan, mendatangkan madarat maupun petunjuk. Wala yamna'u nafsahu minallahi syai'a, tidak dapat bisa melindungi diri sendiri dari Allah. In aradahu bisu, kalau Allah ingin berikan beliau ujian, cobaan atau keburukan bahkan. Wa ghairuhu minal khalq min babil aula wa ukhra. Tentunya lebih-lebih lagi di bawahnya yang jauh dan jauh, tentunya lebih tidak mampu dan tidak punya sedikit pun andil. Walan ajida min dunihi multahada. Tatkala Rasulullah SAW mengakui bahwasanya inni la yujirani minallahi ahada, sungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari azab Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan tempat pelindung selain dia. Maksudnya tempat pelindung hanya milik Allah. Tatkala nanti di hari kiamat tidak ada yang bisa berlindung kecuali dari lindungan Allah. Tidak bisa lari dari kekuasaan Allah. Maksudnya di sini malja'an wa muntasaran, tempat berlindung, bersandar, dan yang bisa menolong, memberikan kemenangan selain kepadanya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, illa balagha minallahi wa risalati, kecuali balagha minallah, kecuali saya ini sebagai balagh, sebagai penyampai peringatan, wa risalati, dan menyampaikan pesan-pesan Allah. Nabi tugasnya ada menyampaikan peringatan dan kabar gembira, dan Nabi tugasnya adalah menyampaikan pesan-pesan Allah berupa wahyu-wahyunya. Kemudian terus apa? Rasulullah melanjutkan, wa may ya'sillah, Allah melanjutkan dalam ayat ini, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, fa innalahu nar jahannam khalidina fiha abada, sungguhnya dia akan mendapatkan azab neraka jahannam yang mereka kekal di dalamnya. Illa balagha minallahi wa risalati, maksudnya adalah laisa li maziyatu 'alan nas. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, laisa li, aku tidak punya maziyah, kelebihan 'alan nas, di atas manusia tidak punya kelebihan, sama-sama manusia. Kadang lupa, kadang berbuat salah. Nabi manusia biasa. Illa annallah hassani, kecuali bahwa Allah memilihku biiblagi risalati, untuk menyampaikan risalah, pesan-pesan dari Allah, wa da'watil khalqi ilallah, dan mengajak manusia untuk kepada tauhid kepada Allah. Wa bihadza, maka dengan ini taqumul hujjah, tegaklah hujjah 'alan nas, terhadap manusia. Tugasnya Rasul hanya sekedar menyampaikan. Begitu pula kita, tatkala kita melihat ada kekurangan pada saudara kita, ada kesalahan pada kita, tugas kita hanya menyampaikan. Adil amanah, kita menasehati. Terserah setelah itu diterima atau tidak, itu bukan ranah kita. Kita hanya sekedar menyampaikan dengan cara yang baik. Illa balagha minallahi wa rasulati. Wa may ya'sillah, apa? Wa may ya'sillah wa rasulah. Barang siapa yang mendurhaki Allah dan Rasulnya, hadzal muradu bil ma'siyah al-kufriyah. Maksud ayat ini adalah kekekalan bagi orang yang melakukan kekufuran. Ya, dan di sini wa may ya'sillah wa rasul. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dia masuk neraka jahanam, khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Maksudnya adalah maksiat kufriyah, maksiat berupa kekufuran. Kama qayyadna nusus al-akhir al-muhkamah, sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut, yang menjadikan kekal di neraka adalah pemaksiatan kekufuran. Wa amal mujaradul maksiyah fa innahu la yujibul khulud finnar. Adapun kemaksiatan yang lain, kemaksiatan di bawah kekufuran, fa inna la yujib, yang seperti itu tidak mewajibkan untuk kekal di neraka. Maka madarat ala dzalika ayatul Quran, sebagaimana ayat yang lainnya. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajma alaihi salaful ummah, dan telah sepakat para ulama salaf, wa immatu hadil ummah, serta para imamnya. Maksudnya yang disebutkan di sini, wa may ya'sillah wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada, al-kufru al-maksiyatul kufriyah, yaitu kemaksiatan yang berupa kekufuran. Tentunya di antaranya adalah innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa berupa kekufuran kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', dan Allah masih mengampuni dosa di bawahnya dengan kehendak Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.